Waktu dulu sakitnya sakit sudah ku rasa dengan yang dulu, dengan yang dulu ku pernah tersenyum. Waktu di hatiku lagi hancur lebur berkeping-keping. Pahitnya pahit sudah ku rasa dengan yang dulu, dengan yang dulu. Kecuali kamu cuma salah.